depan stage-nya. Saya mesti mau lari. Ya, Amat Berbahagia Tok Puan, mohon berkenan untuk saya memulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Binti Tansri Datuk R.M. Jasni, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Afdal, Ketua Menteri Sabah dan Yang Amat Bahagia Datuk Seri Panglima Haji Suryani binti Datuk Haji Syu'aib, Yang Berhormat Datuk Haji Aini bin Haji Mukhtar, Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, dan Yang Berbahagia Datin Haji Faridah binti Haji Muhammad. Yang dihormati CP Datuk Omar Haji Mamah, Pesuruhjaya Polis Sabah, dan Yang Berbahagia Datin, Yang Berhormat Datuk Haji Uda Sulai, Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Yang Berbahagia Datuk Haji Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Taha, Yang Dipertua Majlis Agama Islam Sabah, dan Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Haji Salmah binti Haji Abdul Rahman, Yang Berbahagia Timbalan Yang Dipertua Muiz, serta Yang Berbahagia Datin Yang Berhormat Datuk Hajah Azizah Datuk Seri Panglima Muhammad Dun Ahli Parlimen Beaufort, Yang Berbahagia Ahli-Ahli Majlis Tertinggi Majlis Agama Islam Sabah, Yang Berbahagia Datuk Nordin Siman, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Yang Berbahagia Ustaz Haji Saiful Zaman bin Sanggul, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Yang Berbahagia Datuk Sayyidin Karno, Yang Dipertua Usia, Yang Diraihkan Pengurusi-pengurusi Agensi-agensi Islam Negeri Sabah, Datuk-Datuk Seri Panglima, Datin-Datin Seri Panglima, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang diucapkan ke majlis bicara khas Yang Mulia Ustaz Abdul Samad LCMA bersama agensi-agensi Islam Negeri Sabah, Negeri di bawah Bayu, 13 Muharram 1441 Hijri, hari Jumaat bersama dengan 13 September 2019 Masihi, bertempat di Borum Tun Sekarang Tabung Haji Kota Kinabalu. Sesungguhnya para hadirin yang dihormati sekalian, tiada lafaz terindah di ketika ini melainkan ungkapan rasa kesyukuran yang tiada penghujungnya kerana atas izin dan kehendak Ilahi dapat kita sama-sama dihimpunkan di Dewan Yang Mulia ini bersama seorang ulama tersohor Nusantara yang pastinya tidak perlu untuk saya perkenalkan tokoh kesayangan Nusantara Ijtimak Ilmiah kita pada malam ini. Yang Amat Bertuah ini turut dihadiri sama oleh barisan para pemimpin yang kita sayangi, tanda sokongan terhadap program-program keagamaan. Semoga majlis ini menjadi legasi perpaduan sesama kita. Yang Amat Berbahagia Tok Puan, Yang Amat Berhormat dan Yang Amat Berbahagia Datuk-Datuk hadirin yang dihormati sekalian, majlis bicara khas bersama dengan Ustaz Abdul Samad ini akan diadakan dengan dua sesi, iaitu sesi yang pertama sesi ceramah, manakala sesi yang kedua adalah sesi anda tanya, Ustaz Abdul Samad akan jawab insyaAllah. Untuk itu mohon mana-mana yang ingin mengajukan sebarang soalan agar dapat dikemukakan kepada pihak Rustia untuk dipanjangkan kepada Yang Mulia Ustaz Abdul Samad, dan dalam masa yang sama pihak penganjur memohon kerjasama hadirin untuk tidak mengajukan soalan-soalan yang boleh menyentuh sensitiviti perpaduan ummah yang telah kita sepakati sekian lama. Maknanya penganjur tidak akan melayan sebarang soalan-soalan yang sumpama ini. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, saya kira kita semua sudah amat teruja untuk mendengar sentuhan ilmiah ulama kesayangan Nusantara ini. Hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Ugama Islam Sabah dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dengan menurut ta'zimnya menampilkan buat anda sekalian Yang Mulia Ustaz Abdul Samad LCMA falyatafaddal mashkur. Edit saja nanti, Pak. Tidak dapat sudah ini sekarang. Angkat-angkat mau dibawa, Pak. Sudah jalan. Kalau ya, lagi pun kalau kita dapat edit, saya terima kalau edit. Ya, oke. Oke, kalau harus ya ambil sama saya. Di mana mau pergi, sama-sama tangan. Dia punya pendeta, di mana mau. Kalau harus ya, mau di tempat. Yang di tengah itu. Siapa punya muka? Oke. Saya dengar kalau ini di mana nanti mana siapa yang berpasal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan bin lisani yafqahu qawli. Yang amat berbahagia Tuan Datuk Sri Panglima Dr. Hajjah Nurlidah binti Tan Sri Datuk R. Amjasni. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal Ketua Menteri Sabah dan amat berhormat amat berbahagia Datin Seri Panglima Hajah Suryani binti Datuk Haji Shuaib. Yang berbahagia Meja Jenderal Datuk Zulkifli Rahmat Panglima Markas. Yang berbahagia hadirin hadirat muslim muslimat insyaallah. Yang besar tak dihibur gula, yang kecil tak disebut nama, kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini adalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang berfahaman bahawa semua yang dia lakukan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan dia tiada kuasa untuk menolak. Na'uzubillah. Maaf. Beribu maaf. Bila dia berbuat mencuri lalu kemudian dia ditangkap dan saat itu ditanya, "Mengapa awak mencuri?" "Sebab Allah dah tuliskan di Lauhul Mahfuz." Kemudian suatu ketika, ini yang saya cakapkan ini nyata, terjadi, bukan ilusi. Suatu ketika ditangkaplah seorang peminum khamar pada masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Lalu dia ditanya, "Mengapa awak minum khamar?" Kata dia, "Saya sebenarnya tak nak minum khamar, tapi dah tertulis di Lauhul Mahfuz." Maka kata Umar bin Khattab, bagi dia hukuman dua kali ganda. Pertama, sebab dia salah minum khamar. Yang kedua, dia berbicara tentang akidah tanpa ilmu yang benar. Kelompok ini disebut dengan aliran Jabariyah. Diambil dari kata Jabar. Jabar artinya terpaksa. Orang yang terpaksa, jim, ba, ra, jabar. Orang yang terpaksa, majbur. Dia terpaksa. Seperti pokok kayu yang dihembus angin. Jadi bila kita, saya dibagi amanah untuk menyampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita mesti keluarkan umat dari Jabariyah ini. Lawan daripada Jabariyah ini pula disebut dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan tak ada takdir. Maka rukun iman bagi orang Qadariyah ini lima saja. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kata dia takdir tak ada. Sebab bila orang percaya kepada takdir ini, hanya akan melemahkan umat Islam saja. Beratus tahun kita dijajah oleh musuh dan umat Islam tak melawan. Mengapa awak tak berperang? Terima sajalah, ada takdir Allah. Dua kelompok yang saling bercanggah. Yang satu mengatakan berserah kepada takdir macam pokok kayu dihembus angin, tiada kuasa untuk melawan. Yang satu lagi pula mengatakan kita buang saja takdir ini, sebab takdir hanya akan melemahkan umat Islam. Maka di mana Ahlu Sunnah wal Jamaah? Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan ada takdir, ada kuasa, tapi kita juga diberi Allah Ta'ala yang disebut dengan Al-Kasbu namanya, atau ikhtiar. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Makanya kita sudah dirumuskan yang namanya Ahlu Sunnah wal Jamaah itu dalam tiga hal. Pertama, dalam akidah. Kedua, dalam fiqh. Ketiga, dalam akhlak. Ini diambil dari hadis Nabi SAW. Sebab kita zaman sekarang ni ada pula puak-puak yang bila kita bercakap, dia tanya, mana dalil? Mana hadisnya? Padahal andai kita sebut pun hadis, dia belum tentu juga faham. Tapi dia tanya, mana hadis? Hadis tentang pembagian yang tiga, akidah, fiqh dan akhlak, dari hadis Jibril alaihissalam. Manakala bertanya kepada Rasulullah SAW, ma huwal iman, wa ma huwal islam, wa ma huwal ihsan. Iman, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan Islam, anta syahada illa ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimah salah, wa tu'tiyah zakah, wa tasumah raudah, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Sedangkan ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah, engkau sembah Allah seakan-akan engkau memandang kepada dia. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Bila matamu tak dapat memandang melihat dia, sesungguhnya dialah yang melihat engkau. Maka ketiga-tiga inilah yang mesti dipegang umat Islam dalam yang disebut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah kita bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah. Tapi Jabariyah Mu'tazilah ini tak boleh dibunuh. Orangnya mungkin boleh ditangkap, tapi idea, pemikiran dia maka berkembang di universiti, di YouTube, di internet. Dia sampaikan ini. Zaman dulu mungkin ada tauliah. Ustaz Abdul Somad tidak boleh bagi tazkirah di negeri Sabah bila tak ada tauliah. Tapi kita tengok anak-anak kita, masyarakat kita boleh tonton siapa sahaja di internet tanpa ada tauliah. Sebab kita sekarang zaman dunia sudah semacam kampung yang kecil saja. Siapa yang punya handphone, maka dalam genggaman dia sudah ada dunia. Dulu tuan-tuan guru di pondok-pondok melarang jangan baca kitab tafsir Al-Kasyaf, Zamakhsyari. Kalau nak ambil balaghah bahasa sastranya okey, tapi nanti takut pemikiran rosak disebabkan akidah dia jabat Mu'tazilah. Tapi zaman sekarang, mana kitab buku yang paling kita larang? Saya pensyarah di Universiti Islam Sultan Syarif Qasim. Bila saya cakap di kelas, jangan baca buku ini, pelajar akan bertanya, buku apa Ustaz? Buku ini. Dia tanya tu, dia nak cari buku tu. Maka bila kita larang, sebenarnya saat itu kita sedang iklankan. Oleh sebab itu bila malam ni saya cakap, yang paling berbahaya adalah Mu'tazilah kerana tak percaya kepada takdir. Bahaya Mu'tazilah, dia mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi esok pagi sebab tak ada takdir. Sedangkan bahayanya Jabariyah, semua kesalahan dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah percaya bahwa Allah menetapkan takdir, tapi ada kuasa bagi manusia yang disebut dengan al-kasbu atau ikhtiar. Saya memang ditakdirkan untuk bicara di hadapan orang-orang mulia malam ini. Memanglah saya ditakdirkan untuk bicara, tapi saya tetap ada usaha untuk melangkahkan kaki naik ke atas untuk bertanya apakah saya naik dari samping atau dari depan, supaya jangan silap dan salah apa yang mesti saya cakapkan, apa yang mesti saya sampaikan. Ada ikhtiar. Manusia dalam hidup ini terbagi kepada dua. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Al-insan, manusia, bainal musayyar wal mukhayyar, antara memilih atau dipilihkan oleh Allah SWT. Ada saatnya kita boleh memilih, ada masanya kita tak boleh memilih. Contoh, saya sebagai orang Melayu dari Pulau Sumatera, itu saya tak boleh memilih. Memang Allah memilihkan saya. Masa itu Allah menciptakan manusia 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu alaqatan misla dhalik, 40 hari dalam bentuk alaqah, darah. Summa yakunu mudghatan misla dhalik, 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari. Summa yursalul malaku, datanglah malaikat yang diutus Allah. Saat itu malaikat meniupkan roh ke dalam rahim perempuan orang Melayu di Sumatera. Maka saya pun menjadi orang Melayu. Kalau boleh memilih saat itu, mungkin saya nak jadi orang Jepun. Tapi masa itu kita tak ada pilihan. Masa itu kita musayyar. Musayyar dijalankan. Kita tak berjalan sendiri. Tapi ada masanya mukhayyar. Mukhayyar memilih. Ustaz Abdul Somad, kata Datuk Mufti, berjumpa dengan saya di Kuala Lumpur bulan Februari. Kami nak jemput Ustaz Abdul Somad ke Sabah. Saat itu saya ada dua pilihan. Pergi atau tak pergi. Datang atau tak datang. Masa itu saya mukhayyar. Ada dua pilihan. Nah sekarang manusia ini, ada yang dia anggap hidup dia ini tak ada pilihan. Dia anggap semuanya sudah suratan. Lalu semua kesalahan, kekeliruan dia pun dia limpahkan kepada Allah SWT. Na'udzubillah. Apa bezanya kita dengan orang yang dihukum pada masa Umar Ibn Al-Khattab? Ini berbahaya sekali bagi umat. Oleh sebab itu malam ini saya dibagi tajuk, bagaimana menjelaskan ahli sunnah wal jamaah kepada masyarakat. Maka orang-orang ulil amri yang diberi Allah, dititipkan amanah kekuasaan, mesti faham lebih dulu tentang ahli sunnah wal jamaah sebelum masyarakatnya, sebab mereka adalah orang-orang yang diberikan dua balasan, sebagaimana surat Nabi SAW kepada raja daripada Rom, aslim taslam, bila engkau masuk Islam kau akan selamat. Falaka ajrani, kalau kau masuk Islam balasan engkau dua. Pertama engkau Islam, yang kedua rakyat engkau Islam kerana engkau. Begitulah hebatnya orang-orang yang punya kekuasaan. Bila mereka Islam, maka dia pun mendapatkan dua. Begitu juga sebaliknya, bila mereka tidak tunduk patuh kepada Islam, maka mereka juga ikut bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, setiap kamu akan ditanya tentang apa yang kita pimpin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk air ini juga ditakdirkan untuk saya. Tapi masa ini saya ada ikhtiar untuk minum atau tak minum. Dan saya pula ada al-kasbu, diberikan Allah kuasa. Ada Allah pinjamkan pada saya sama' dengar, ada Allah bagi pada saya basar, pandang. Allah bagi pada saya fu'ad, hati untuk merenung. Saya tengok tadi ada naik saudara saya seiman. Lepas itu saya pun berfikir, Kira-kira sesuai tak kalau saya minum? Layak tak kalau saya minum? Disitulah datang tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Muslim. Apa kata Nabi? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum berdiri tegak. Faman nasiya falyastaqim. Siapa yang lupa, maka hendaklah dia memuntahkan air yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Itulah maka saya tak minum. Maka disebut faham saya ini faham ahlus sunnah, kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa ada hadis menyebut Nabi syariba min ma'i zamzam qa'iman? Hadis sahih juga. Nabi minum air zamzam tegak berdiri. Okay, saya pindah. Sedangkan dia sendiri yang bercakap, dia katakan la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Bila dia melarang orang minum tegak berdiri, dia sendiri minum berdiri. Maaf, orang yang tak faham boleh tuduh Nabi munafik. Beza cakap dia dengan perbuatan dia. Tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Sekarang manusia moden tunjukkan, rupanya bila kita minum tegak berdiri, maka di badan kita ni ada macam alat yang diciptakan Allah, penapis air. Bila kita tegak, dia terlungkup. Bila kita duduk, dia terlentang. Mana bila kita duduk minum, air yang kita minum tadi dia tapis suci bersih. Mengapa Nabi minum air zam-zam tegak berdiri? Kerana air zam-zam air paling suci dan bersih di dunia. Maka orang yang guna akal fikirannya, Rabbana ma khalaqta hadha batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Inna fi khalqis samawati, berfikir tentang langit, wal ardi, berfikir tentang bumi, waqtila fil layli wan nahar, perputaran siang dan malam. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, di bumi ada tanda-tanda kuasa Allah. Wa fi anfusikum, dalam diri kita pun ada kuasa Allah. Maka inilah yang dipandang. Maka anak-anak bangsa kita, muslimin muslimat generasi masa akan datang, mesti dia belajar medical, mesti dia ahli daripada sains, kerana dia yang akan menunjukkan Islam ini, menunjukkan Islam keagungan kemuliaan ini di hadapan bangsa-bangsa akan datang. Maka mereka akan bersyahadat bukan kerana kita membawa pedang, tapi kerana melihat kehebatan yang sudah disampaikan 14 abad silam. Buktinya dilihat hari ini ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara pertama yang ingin saya sampaikan tentang Jabariyah dan Qadariyah. Qadariyah punya nama lain Mu'tazilah, kerana waktu itu Wasil bin Atha tak ingin ikut pengajian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu kata Imam Hasan Basri, "Iktazala Wasil anna." Si Wasil sudah memisahkan diri daripada pengajian kita. Maka dia disebut dengan Mu'tazilah. Nanti bila kita ada bagi tazkirah, kemudian ada beberapa orang keluar, nah itu Mu'tazilah. Karena dia dah memisahkan diri dari pengajian kita. Ada pula satu kelompok lagi yang mengatakan bahawa selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka yang paling layak menjadi pemimpin adalah Sayyidina Ali. Nabi menuliskan di kertas, bila aku meninggal nanti, maka yang menjadi pemimpin adalah Ali. Kalau Ali meninggal, digantikan oleh Sayyidina Al-Hasan. Hasan meninggal, digantikan Sayyidina Al-Husain. Husain meninggal, digantikan oleh Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin meninggal, digantikan Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir meninggal, digantikan oleh Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq meninggal, digantikan oleh Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim meninggal, digantikan oleh Ali Ridha. Sampailah pada imam yang ke-12. Maka disebut kelompok ini dengan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Mengapa disebut imamiyah? Kerana dia wajib beriman imam, imam, imam. Isna dua, asyar sepuluh, Isna Asyariyah imam 12. Sampai hari ini masih lagi ada. Jabariyah, pemikirannya saja. Negara tak ada. Mu'tazilah, Qadariyah, pemikiran saja. Negara tak ada. Tapi Imamiyah ada yang dah jadi negara. Iran, lalu kemudian Suriah, lalu kemudian sebahagian daripada Lebanon, Lebanon, lalu kemudian sebahagian daripada Yaman. Maka dia menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Takut kepada Jabariyah hanya setakat pemikiran. Khawatir kepada Mu'tazilah hanya sebatas buku. Orang tak boleh paksakan. Tapi ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Alhamdulillah, Malaysia, saya baca dalam salah satu fatwanya, melarang kekuatan, dilarang dengan kekuatan. Tidak boleh dilarang dengan tazkirah dan ceramah. Mesti ada orang yang berkuasa dengan kekuasaan. Sebab kalau tidak, maka ada setidaknya 5 perbezaan kita dengan Syiah yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Pertama, bahwa di antara rukun imannya wajib beriman kepada imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak beriman kepada imam yang 12, maka dia kafir halal dah. 2, bahwa semestinya selepas Nabi SAW meninggal itu yang menjadi pengganti pemimpin adalah Ali. Jika Ali yang mendapatkan wasiat, wasi, penerima wasiat, maka Abu Bakar dan Umar itu adalah perampas kekuasaan. Maka mereka mesti dilaknat. Maka ada doa khas namanya doa laknat sonamai Quraisy. Doa melaknat 2 berhala Quraisy. Dibaca setiap selepas sembahyang subuh. Allahumma la'an sonamai Quraisy. Laknatlah 2 berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dan ditulis di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya kitab Al-Kahfi yang ditulis oleh Imam Al-Kulaini. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Oleh sebab itu, maka umat ini mesti dijaga daripada kelompok-kelompok yang menyeleweng, menyimpang daripada ahlu sunnah wal jamaah. Perbezaan yang ketiga, bahwa Al-Quran ada yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Kenapa sekarang yang di tangan umat ini Mushaf Utsman? Karena ditulis pada masa Utsman Ibn Affan selepas terjadi konflik. Lalu kemudian ada beberapa nama Ali yang mestinya ada di dalam Mushaf itu dibuang, kata mereka. Maka ada Mushaf Fatimah yang sedang dipegang saat ini oleh Imam Al-Qa'im yang akan datang di akhir zaman. Bila dia datang nanti, dia akan hidupkan. Dia datang ke pemakaman Baqi, dia akan hidupkan lagi Aisyah, dan dia akan rajam karena mereka menuduh Aisyah melakukan perbuatan, maaf, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa nikah mut'ah menjadi bagian dari akidah. Al-mut'atu dini, nikah mut'ah itu adalah agamaku. Siapa yang tidak mengakui nikah mut'ah, maka tidak bagian dari orang yang berakidah benar menurut Syiah. Yang kelima, mereka ada yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah artinya bila di Sabah ini banyak ahlu sunnah, maka dia akan mengaku ahlu sunnah. Awak ni sunni ke syi'i? Saya sunni. Bila di Sabah nanti banyak syiah, maka dia akan mengaku saya ni syi'i. Bila setengah-setengah, saya ni sushi lah. Sunni syi'i. Dua-dua bercampur ada sunni. Saya menyampaikan ini bukan berarti selepas ini lepas begitu saja. Malam ini apa yang saya sampaikan ini direkod, recording, lepas itu akan diupload ke YouTube dan Syiah akan menonton dan mereka akan bully saya dalam komen-komen. Tapi saya terus akan sampaikan. Sampai bila? Karena mesti dijaga. Saya menulis disertasi PhD judul Syekh Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nashri sunnah bi Indonesia. Contribute Syekh Hasyim Asy'ari, pengasas Nahdlatul Ulama, dalam menjaga dan menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara, khususnya di Indonesia. Maka dalam satu kitab beliau berjudul Risalatu Ahlus Sunnah, yang beliau bahaskan satu kelompok yang paling mengerikan, seolah-olah beliau dapat ilham lebih kurang 100 tahun yang lalu. Kenapa itu yang banyak beliau bahas tentang Syiah? Kerana saya yakin Allah ilhamkan pada beliau, ittaqu firasatal mu'min, takutlah pada firasat seorang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia memandang dengan nur, cahaya dari Allah. Mengapa dia panjang bahas tentang Syiah? Kerana dia faham bahawa kelompok ini mungkin akan besar di masa akan datang, dan anak cucu kita menjadi korban kalau kita tak kuatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya yakin dan percaya Malaysia tidak hanya tazkirah, tak hanya khutbah, tapi ada perundang-undangan, ada fatwa, maka negeri ini dijaga. Mudah-mudahan negeri-negeri di Nusantara tetap dijaga daripada kelompok-kelompok yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. 20 menit saya bahas tentang akidah. Karena tadi 3, akidah, fiqh dan akhlak. Seterusnya kita bahas yang kedua, yaitu fiqh. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fiqh ini 4. Pertama, mazhab Imam Nu'man bin Thabit. Kampung dia di Kufah, meninggal tahun 150 Hijrah. Tapi lebih popular kita dengar dengan nama Imam Hanafi. Yang kedua, Malik bin Anas. Makam dia di Baqi' samping Masjid Nabawi, meninggal tahun 179 Hijrah. Kita lebih kenal nama dia yang masyhur Maliki, Malik bin Anas. Yang ketiga, Muhammad bin Idris. Tapi nama popular dia Syafi'i, meninggal 204. Makam dia di Kaherah. Yang keempat, Ahmad bin Hanbal. Tapi kita sering sebut nama dia Imam Hanbal, meninggal di Baghdad tahun 241. Keempat-empat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila esok pagi saya diminta menjadi imam subuh, bukan saya nak minta jadi imam, tak, saya bila diminta jadi imam subuh, saya pun maju jadi imam. Allahu Akbar. Bismillah, saya baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Lepas itu habis, saya pun baca ayat. Lepas baca ayat, selesai rakaat pertama. Naik rakaat kedua. Lepas rakaat kedua, bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi wal masjidi wa syai'in. Lepas itu saya terus saja sujud. Allahu Akbar. Maka menurut empat mazhab tadi, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dalam mazhab Hambali. Kerana mazhab Hambali basmalah dia sir dan tiada pakai kunut subuh, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam masalah itu saya menimbulkan fitnah, kerana majoriti masyarakat Sabah bermazhab Syafi'i, ulama yang datang bermazhab Syafi'i. Maka kedatangan saya ke Sabah menimbulkan fitnah. Tak semua orang mengerti mazhab Hambali. Selepas sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebagian jamaah dia ulang balik. Kenapa awak ulang? Nampaknya Ustaz Somad tak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab bagi mereka Ahlus Sunnah adalah yang membaca kunut subuh. Ustaz Somad sendiri bila sembahyang masjid di Riau dekat rumah, macam mana? Saya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Meskipun dulu masa di Maghribi, guru-guru kami bermazhab Maliki. Saya di Maghribi tahun 2004 hingga 2006. Bila saya bawalah yang saya pelajari dulu di Maghribi itu ke kampung saya di Riau, Saya bawa semain subuh di Riau, subuh macam mazhab Maliki, tangan lepas ke bawah, Allahu Akbar, basmalah tak ada sama sekali. Kalau Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hanbali, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Maliki, tak ada basmalah, terus saja Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kunut dia sebelum rukuk. Lepas ayat yang kedua, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sebelum rukuk dia senyap baca kunut. Kunut dia tak bersuara sama sekali. Kunut silent nanti. Tak ada suara. Lepas tu baru rukuk. Andailah saya bawa mazhab Maliki ni ke kampung halaman saya di Riau, Sumatera, lepas sembahyang jamaah semua berbisik, siapa ni? ISIS. Sebab mereka tak faham, menimbulkan fitnah. Oleh sebab itu saya selalu mengajak para ustaz, manhaj yang paling salim dalam masalah ini adalah manhaj Al-Azhar. Karena di Azhar semua kami pelajari, belajar Hanafi, belajar Maliki, belajar Hambali, belajar Syafi'i. Tapi dalam mengamalkan, kami lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Kita tidak menyatakan satu mazhab saja kemudian yang lain kita katakan tak ahlu sunnah wal jamaah. Tapi dalam mengamalkan, sebab masyarakat ini dia sudah busy dengan berbagai macam problem. Dia di office ada banyak masalah, balik traffic dia juga masalah, ada jam. Lepas itu dia nak pergi ke surau, dia nak mengaji, nak tenangkan hati. Tapi ternyata di masjid pun ada jam mazhab juga. Bila dia lagi nak dapatkan ketenangan? Oleh sebab itu maka bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, biarlah putus kaji. Sikit tak panjang tapi selesai. Dari maghrib ke isyak, muslimin muslimat, maghrib ke isyak malam ini kita akan bahaskan pasal tentang bersentuh lelaki dengan perempuan menurut empat mazhab batal atau tak batal. 45 minit maghrib ke isyak bahaskan satu masalah saja menurut empat mazhab. Aula mastumun nisa, kamu menyentuh kulit perempuan. Menurut mazhab Hanafi, menyentuh kulit di situ bukan kulit bersentuh. Maknanya maaf, maaf maknanya jima. Bila dia menyentuh kulit saja tak batal. Sebab Al-Quran bahasa dia bahasa lembut, bahasa halus, bahasa adab. Tak layak dalam kitab suci dia cakapkan yang tak baik. Maka makna menyentuh kulit di situ bila bersentuh kulit tak batal. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, memanglah kulit bersentuh. Bila kulit bersentuh lelaki perempuan tak mahram, batal. Sedangkan mazhab Maliki, bila ada syahwat, batal. Bila tak ada, maka tak batal. Tapi dalam masalah ini, saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Selepas kita jelaskan begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Syafi'i, ini dalil Hanafi, ini dalil Maliki, ini dalil Syafi'i, tapi dalam pengamalan sehari-hari saya lebih condong pada mazhab Syafi'i. Mengapa ustaz condong pada mazhab Syafi'i? Sebab saya dari kecil bawa itu saja. Oh, kalau begitu tak mengikut pada dalil. Kalau saya pakai mazhab Maliki, mazhab Maliki bersentuh tak bersentuh, tak batal bersentuh bila tak ada syahwat, tak ada nafsu, tak batal. Okey, saya sentuh, pergi walimah perempuan nikah, selamat, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, kena ujung tangan mempelai perempuan. Lepas tu saya pun sembahyang zuhur, Allahu Akbar. Ustaz tak ada wuduk lagi ke? Tidak. Tadi sentuh tangan perempuan dia, ah, saya tak ada nafsu lah. Saya tak ada syahwat. Kata setan, ada sikit. Saat itulah dia masuk dari pintu yang kecil. Tapi bila saya ambil wuduk balik, saya ulang balik wuduk bersih. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia berbisik, I am the Somai, engkau tadi ada nafsu sikit. Tak ada, aku dah wuduk balik. Aku dah pulang wuduk bersih. Tapi saya tak salahkan mazhab Maliki. Sebab bila saya salahkan mazhab Maliki, maknanya saya menderhaka kepada guru-guru saya di Maghribi dulu. 2 tahun saya ambil ilmu mereka, lepas itu saya salahkan mereka. Di mana adab saya sebagai talibul ilmi, pencari ilmu? Maka Al-Azhar, Masya Allah, Tabarakallah, mengajarkan kami. Itulah selama ini yang saya sampaikan dalam tazkirah, dalam pengajian. Setakat yang saya ingat, setakat yang saya mampu sahaja. Bila dulu yang kami hafaz mungkin 500 muka surat, balik mungkin tinggal 5 saja lagi. Yang satu hilang di pesawat terbang, satu hilang entah di mana-mana. Lalu kemudian orang bertanya, saya senang bila ustaz sampaikan tazkirah, ustaz sebutkan semua-semuanya. Yang saya ingat sahaja. Sebab kita nak tunjukkan inilah gajah itu. Sebab bila kita sampaikan satu saja, gajah itu dia panjang bulat, itu ekor dia. Gajah itu dia tipis, itu telinga dia. Lepas itu berkelailah umat ini masalah gajah. Kata satu telinga, yang satu ekor. Kedua-duanya belum pernah menengok gajah. Oleh sebab itu maka kita sampaikan secara keseluruhan. Tapi kemudian saya lebih condong berpegang kepada ini, kerana ini yang saya amalkan, dan negeri ini memakai mazhab Syafi'i. Adapun Sabah, tadi lama bercerita dengan Datuk Seri tentang bagaimana kerajaan Brunei, kerajaan Sabah, kerajaan Sulu, para petualang explorer dari Bajau, lalu kemudian dari Bugis, Makassar, Banjar, semua Nusantara ini mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i, kerana kitab-kitab mereka adalah yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i. Dan yang paling popular di antara kitab itu adalah kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari, Banjar, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Maknanya apa? Memang kitab inilah yang dipakai di samping kitab-kitab lain, menunjukkan mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i. Satu contoh sahaja. Apakah ulama yang keluar daripada 4 mazhab ini boleh dikatakan bukan ahlu sunnah wal jamaah? Misalkan mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, maka mengambil kepada zahir nas saja, keluar daripada yang sudah digariskan ahlu sunnah wal jamaah. Maka Syekh Muhammad Asim Ash'ari memang menuliskan betul, supaya umat ini ada pegangan dalam bidang akidah. Ahlu sunnah Abul Hasan Al-Ash'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang fiqah 4 mazhab, tapi lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir, dalam bidang akhlak, dalam bidang suluk, dalam bidang perbuatan, aktiviti kita sehari-hari, ada sebagian yang mengatakan cukup berzikir saja sehingga tak perlu lagi solat. Ini ada kelompok. Saya pernah dijemput sebuah tazkirah. Ustaz bagi tazkirah tempat kami. Apa tajuk dia? Sembahyang. Sembahyang ni dari kecil lagi. Iya, tapi banyak orang tua pun tak sembahyang sekarang. Apa sebab? Sebab kata dia cukup berzikir sudah sembahyang. Maka bila dia dengar azan di ofis, ayatul salam, dia tetap kerja juga. Awak tak sembahyang? Pejam mata, ingat Tuhan cukup lah. Solat itu kan ingat, maka zikir juga ingat. Maka orang yang sudah berzikir cukup, tak lagi solat. Maka mengatasnamakan tasawuf, menyebut diri tasawuf, padahal tasawuf itu mestilah berpegang kepada sunnah. Maka tajuk besar kita Ahlus Sunnah, berpegang kepada sunnah. Adakah pernah Nabi Muhammad SAW berdiam diri dalam bilik dia di samping Masjid Nabawi, yang biasanya Bilal bin Rabah mengetuk pintunya, ya Rasulullah, bolehkah saya iqamah? Kerana Nabi itu solat qabliyah dia di bilik. Bila Bilal nak iqamah, dia ketuk pintu, ya Rasulullah, sudah boleh saya iqamah? Dulu begitu. Dulu Bilal tak boleh iqamat sebelum ada izin dari imam. Sekarang Bilal iqamat sebab jam dah berbunyi. Dulu Bilal bertanya, ya Rasulullah, dah boleh saya kumandangkan iqamat? Kata Rasulullah, arihna ya Bilal, kami banyak beban dalam hidup ni, arihna, buat beban kami ni ringan dan hilang wahai Bilal. Aqimis salat, aqimis salat bukan maknanya tegakkan salat. Makanya khatib bila di atas mimbar, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat. Kenapa dalam bentuk tunggal seorang aqimis salat, bukan aqimus salat? Aqimus salat, tegakkanlah salat. Tapi dia cakap aqimis salat, wahai Bilal, iqamatlah. Maka Bilal iqamat, ditegakkan salat. Pernahkah masa itu Bilal mengetuk pintu kamar bilik Nabi, ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Bilal, hari ini kau sajalah sembahyang, aku ingat saja cukup. Tak pernah. Nabi meninggal hari Isnin. Hari Rabu, 5 hari menjelang meninggal, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Rabu Nabi sakit kepala, sakit keras. Kemudian datang sahabat membawakan air dalam kerbah, lalu kemudian disiramkan ke wajah Nabi. Manakala Nabi terbangun, terjaga, Nabi minta dan bawa ke Masjid Nabawi untuk solat berjamaah. Artinya apa? Nabi tak pernah meninggalkan solat berjamaah. Jadi siapapun nanti yang mengatakan ahli tasawuf wali Allah tapi kemudian meninggalkan salat, berarti bukan lagi ahli sunnah wal jamaah. Makanya kata Syekh Abdul Wahab Asy'ari, salah satu wali Allah, hidup di abad ke-10, murid daripada Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Tambihul Muhtarin. Tambih, peringatan. Muhtarin, orang-orang yang tertipu. Banyak orang tertipu menyangka ini wali, menyangka ini orang yang dekat dengan Allah, tidak lagi salat. Kenapa dia tak sembahyang? Oh, dia bukan macam kita orang awam. Kita sembahyang di Sabah, dia di Makkah. Kenapa dia tak sembahyang Jumat? Dia sembahyang Jumatnya di Makkah. Orang dulu ikut saja. Tapi sebenarnya bila dia gunakan akal dipakai sikit saja, di Sabah pukul 12 sembahyang Jumat, 12.30, 12.30. Di Makkah baru pukul 8. Mana ada orang sembahyang Jumat pukul 8 di Makkah? Bila ada pakai sedikit saja akal untuk berpikir. Makanya kata Syekh Abdullah Asy'ari, "Idza ra'aitar rajul," bila kau pandang ada seseorang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Ada orang boleh terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomah dia dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena yang terbang di atas awan, berjalan di atas air pun iblis boleh melakukan itu. Makanya dalam tasawuf dikatakan al-istiqomah, satu istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Hari ini kita melihat orang menamakan diri tasawuf, sufi, tapi yang dicari bukan istiqamah. Ikut tasawuf, zikir, yang dicari bagaimana nak kebal, kemudian boleh berjalan di atas air, boleh terbang. Bila nak terbang, tak usah ikut tasawuf, elok ikut Batman, Spiderman. Orang bertasawuf diambil dari kata sofa. Tasawuf artinya sofa, man sofa kalbuhu lillah, mensucikan hati. Tasawuf dari kata safa, suci hatinya. Makanya Imam Al-Ghazali memiliki jawatan tertinggi sampai kepada induk segala ulama yang ada di Rai masa itu, dan dekat dengan Sultan Nizamul Muluk, diangkatlah beliau menjadi rektor di University An-Nizamiyah. Lalu kemudian sampai pada puncaknya, dia merasa datang ujungnya, datang merasa diri lebih hebat, lebih mulia. Dia tinggalkan semua, dia pergi berkelana selama 11 tahun. Selepas itulah dia menemukan hakikat tasawuf, tak lain tak bukan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya, "Hai Ghazali, apa ma'rifah itu?" Kata Al-Ghazali, "Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi," cahaya yang ditembakkan Allah ke dalam hati seorang hamba, dengan cahaya itu terang. Imam Al-Ghazali mengumpamakan hati ini macam cermin. Kalau cermin bersih, maka kita boleh nampak sekeliling, karena cermin memantulkan apa yang ada sekeliling nampak. Bila satu dosa, cermin hitam. Satu dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. Dosa, cermin menjadi hitam. Kalau sudah cermin hitam, orang putih pun nampak muka hitam dalam cermin hitam, karena dia menampilkan apa yang nampak pada zahir kita. Oleh sebab itu, maka tasawuf pada dasarnya adalah mensucikan hati, bukan mencari karamah. Makanya Sultanul Awliya, sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya berjudul Sirrul Asrar, rahsia dari segala rahsia. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Bagi wali-wali Allah, karamah itu sama macam, maaf, karamah itu sama macam anak gadis pertama kali uzur haid. Dia malu. Mereka wali-wali Allah tu malu kalau dia punya karamah. Maka dia nak hilangkan karamah itu dari diri dia, sebab dia anggap karamah itu hanya melalaikan dia dari Allah. Tapi orang saat ini mengikut tasawuf justru ingin mencari karamah, mencari kelebihan, menunjukkan. Padahal ulama tasawuf dulu ingin supaya rendah hati, tawaduk. Ketika dia tawaduk, disitu Allah mengangkat derajatnya. Maka Imam Al-Ghazali menulis kitab berjudul Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena saat itu banyak yang sibuk melupakan sunnah, sibuk menganggap diri sudah zuhud, padahal sebenarnya bukan zuhud. Suatu ketika Aisyah melihat di tepi jalan seorang lelaki dengan baju yang kuyak, dengan kotor, lekuh. Lalu kemudian Aisyah bertanya, "Man hal?" Siapa orang ini? Mereka menjawab, "Huwa ashadun nas." Inilah orang yang paling zuhud. Kata Aisyah, "Bukan ini zuhud. Kana Umar radhiyallahu an ashadun nas." Umar itu orang yang paling zuhud, tapi dia tak meninggalkan dunia. Idza takallama asma', kalau dia bicara suaranya keras. Wa idza masya asra', kalau dia berjalan langkahnya cepat. Wa idza daraba auja', kalau dia memukul pukulannya kuat. Orang yang zuhud jalannya cepat, suaranya kuat, memukulnya kuat. Sekarang orang mengaku zuhud meninggalkan dunia. Zuhud ke malas? Lalu kemudian berselindung di balik nama tasawuf, padahal bomo. Mengaku tasawuf padahal berteman dengan jin, disangka orang karamah. Dan tidak. Makanya mesti kita jelaskan kepada umat antara waliur rahman dengan waliur syaitan. Apakah ini wali Allah atau wali syaitan? Dalam kitab Al-Lumah, Lumah artinya cahaya, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi, suatu ketika seorang ulama mengajak muridnya menjumpai seorang wali. "Wahai murid-murid, ayo kita ke masjid, kita nak jumpa wali Allah." "Baik tuan guru." Mereka pun pergilah ke masjid. Sampai di masjid, berjumpalah dengan orang yang dikatakan wali tadi. Rupanya tak berapa lama orang yang disangka wali tadi, Allah nak tunjukkan, dia meludah di dalam masjid. Dia meludah dalam masjid. Selepas itu kata guru, "Mari kita tinggalkan orang ini, dia bukan wali Allah, tapi dia wali syaitan." Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah. Orang yang meludah dalam masjid, orang meninggalkan adab-adab masjid, meninggalkan sunnah. Maka pegangan utama dalam akidah adalah sunnah. Pegangan utama dalam fikah adalah sunnah. Pegangan utama dalam tasawuf, akhlak, juga adalah mengikut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bila kita dah tunjukkan ini kepada umat, kepada masyarakat, siapapun nanti yang datang membawa tongkat panjangnya 95 cm, maka dia bukan 1 meter. Karena kita dah sepakat bahwa yang 1 meter itu adalah 100 cm. Bahwa kurang daripada itu bukan. Jadi standar utama dalam berakidah, dalam fikah, dalam tasawuf adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama dia berpegang pada sunnah, ikut. Kalau dia sudah keluar daripada sunnah, maka tidak kita ikut. Kalau meludah dalam masjid saja mengeluarkan orang dari wali Allah kepada wali syaitan, bagaimana dengan orang yang minum khamar, orang yang tak menutup aurat dan disangkakan sebagai wali Allah? Jelas-jelas dia minum khamar, tapi masih dikatakan wali. Itu siapa? Guru saya. Tapi dia minum khamar. Khamar yang awak tengok itu bila dah sampai ke leher dia berubah menjadi zam-zam. Ini jahil. Jahil. Oleh sebab itu dalam bidang tasawuf, kita berpegang kepada tasawuf Imam Junayd al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Dalam bidang akidah, Abu Mansur al-Maturidi, Abul Hasan al-Ash'ari. Dalam bidang fiqah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam bidang tasawuf, Abu Hamid al-Ghazali dan Junayd al-Baghdadi. Mengapa? Mereka ini kan datangnya selepas Nabi meninggal. Mengapa kita tak ikut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah? Karena mereka yang menyusun secara sistematik. Mereka menyusun secara manhaj, memiliki manhaj yang baik. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tulis kitab sempurna, tapi mereka tidak menambah-nambah agama. Agama sudah sempurna, tapi mereka menyusun begitu indah dan baik. Inilah yang kita ajarkan kepada umat hari ini. Jadi tidak lagi tazkirah am saja, tapi tazkirah tak keluar daripada tiga. Hari Isnin, malam Selasa, akidah. Sifat 20, wujud tidak bawa mukhalafatul hawadits dia mungkin nafsi wadah ya putra nur imun hayat sama pasal kal. Hari Selasa malam Rabu mengkaji masalah fiqh dari mulai tahara sampai wudu sampai tayamum sampai solat sampai zakat haji. Dalam masalah akidah, dalam masalah tasawuf, diawali dari takhalli. Takhalli menghilangkan penyakit hati. Hati kita ini banyak penyakit. Takhalli dihilangkan. Riya menunjukkan amal. Semua amal nak tunjukkan. Dulu orang menyimpan amal, sekarang semua tunjuk. Sampai tahajud pun nak streaming juga. Semua nak tunjukkan. Berdoa. Dulu orang berdoa menghadap ke Kaabah. Ni Kaabah berdoa. Sekarang tak, Kaabah di belakang. Semua nak tunjukkan pada semua manusia. Mengajak, okey, tak masalah. Tapi ketika menceritakan amal, maka yang pertama kali dalam tasawuf, takhalli. Kosongkan hati daripada riya, sum'ah memperdengarkan amal. Kosongkan hati daripada takbur. Kosongkan hati daripada nifak, munafik. Kosongkan hati daripada kufur. Setelah hati tadi kosong, barulah tahalli. Diisi dengan zikir, diisi dengan syukur, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal. Setelah dia berisi, barulah tajalli. Tajalli bukan lagi usaha kita, tapi pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita ada cawan. Cawan ini kotor, banyak debu, ada sampah. Maka yang pertama kali kita lakukan bukan menuangkan air zam-zam ke dalam cawan. Menuangkan air zam-zam ke dalam cawan yang kotor, cawan tak berubah menjadi bersih, air zam-zam pula menjadi kotor. Tapi langkah pertama adalah takhalli. Kosongkan cawan dari sampah. Selepas kita bersihkan, barulah tahalli, tuangkanlah air zam-zam. Setelah tahalli, barulah tajalli. Tajalli Allah yang memberikan rasa. Selepas itu barulah minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Terasalah dia bagaimana manisnya iman, terasalah dia bagaimana lezatnya air zam-zam. Tajalli adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah tak keluar dari yang tiga: akidah, fiqh atau syariah, dan akhlak. Dalam bidang akidah, Abu Mansur al-Maturidi, Abu Hasan al-Ash'ari. Dalam bidang fiqh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam bidang tasawuf, Abu Hamid al-Ghazali dan Junayd al-Baghdadi. Para ulama sudah menyusun ini, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, lalu kemudian kita tinggal menyampaikan dan diamalkan. Maka kita jaga negeri ini tetap dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah saya sampaikan ini, apa kewajiban kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bila kita seekor gajah, bawalah satu kayu yang besar. Tapi bila kita hanya seekor semut, bawalah sebutir gula. Perumpamaan Abdul Somad tak ada kuasa apa-apa, maka Abdul Somad ke mana-mana bawa sebutir gula saja. Kalau dia nak bawa kayu, patah tulangnya. Sedang satu gula yang dibawa ni pun banyak juga yang membuli di internet. Tapi bila kita ada kuasa, bila seekor gajah membawa sebutir gula, orang tersenyum. Awak ni gajah apa semut? Kenapa tak pakai kekuasaan yang dititipkan Allah sebagai amanah untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Makanya Salahuddin Al-Ayyubi merubah masjid Syiah menjadi masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana itu? Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar Kaira diasaskan oleh Jauhar As-Siqili. Siqili Sicilia, Andalusia, Spain sekarang. Bila saya sebut di kelas bersama mahasiswa, Sicilia, Cordoba, Cordova, Kurtuba, mereka tak tahu. Tapi bila saya sebut Real Madrid, Barcelona, apa? Dekatlah itu, satu negeri yang sama. Betapa jauhnya pengetahuan pelajar-pelajar kita hari ini pada negeri yang sama. 700 tahun umat Islam berkuasa. Kekuasaan begitu hebat. Oleh sebab itu, selama ada orang-orang yang amanah yang diberikan Allah kekuasaan, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya engkau punya doa yang makbul tapi doamu cuma satu, jangan minta istri salihah, karena tak mungkin berbagi dengan orang lain. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Sebab bila dapat pemimpin adil, Ahlus Sunnah wal Jamaah tegak. Masjid Al-Azhar berubah menjadi Masjid Ahlus Sunnah kerana pemimpin adil Salahuddin Al-Ayyubi. Banyak orang yang mencela tasawuf. Tasawuf tidak mengajarkan jihad. Tasawuf hanya berzikir saja. Orang lupa Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina dari perang salib adalah orang yang mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Kenapa Al-Ghazali tak bercerita tentang jihad? Kenapa Al-Ghazali tidak mengajak umat untuk berjihad? Al-Ghazali bercerita jihad yang lebih hebat. Jihad melawan hawa nafsu, hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut mati. Segala punca maksiat hari ini berawal dari hubbud dunia, hubbud dunia, hubbud dunia. Cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada kuasa, cinta kepada syuhrah, cinta kepada populariti, cinta kepada segalanya. Al-Ghazali membersihkan itu semua dari hati Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi siap, dan dialah yang membebaskan Palestina. Bila ingin membebaskan Palestina hari ini, mesti ada hati seperti hati Umar bin Khattab, hati seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Umar sudah berbuat, Salahuddin sudah berbuat. Yang ketiga siapa? InsyaAllah akan datang dari Nusantara. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita yang belum pernah dapat, India sudah pernah, Turki sudah pernah, Mongol sudah pernah, tapi Nusantara belum. Maka kita menjaga Nusantara. Nusa pulau, antara, antara luar. Nusantara pulau-pulau yang berada di luar benua yang besar. Ada pulau-pulau kecil, Pulau Sumatera, Semenanjung, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Borneo, Papua. Pulau-pulau ini Nusantara. Maka Nusantara ini yang terpecah dari berbagai negeri, bentuknya sama. Bila kita pergi, maka mereka juga menduga sama. Pergi kita ke Makkah, mereka susah nak bezakan muka Abdul Somad ni Malaysia ke Thailand ke Indonesia. Dia tanya, Indonesia? Thailand. Kenapa hitam? Lama berjemur di pantai. Kita ni kemiripan dari mula wajah, bahasa, ada kesamaan, tapi disatukan oleh satu bahasa, satu agama. Adapun yang tidak beragama dengan kita, maka mereka juga saudara kita. dalam ukhuwah insaniyah. Orang yang kita ingin selamatkan, bila kita tegak di tepi jalan, kita akan tarik tangan orang yang bila ada mungkin terjadi aksiden, kita tarik tangan dia. Tapi tak banyak orang ingin menyelamatkan orang lain yang terperosok ke dalam keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab orang lebih melihat yang zahir daripada yang batin. Bila ada orang terkena yang zahir, aksiden, dia selamatkan. Tapi bila ada orang yang aksiden batin yang tak nampak, faham apapun yang merusak kepalanya, dia biarkan. Maka tajuk malam ini, mudah-mudahan kita terselamat dalam tiga hal, akidah, fikah, dan tasawuf, tazkiyatun nafs, pensucian hati. Saya mulai tadi pukul 9 kurang suku, sekarang pukul 10 kurang suku, 60 minit. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ada soalan-soalan akan saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, saya akan bawa ke Pekanbaru Riau. Saya akan jawab, saya buatkan video, akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Baik, kita buka ruangan ketika ini untuk mengajukan soalan. Atau sudah semua selesai dengan apa yang telah digambarkan oleh yang punya ustaz? Ada soalan insyaAllah? Yang punya ustaz boleh kita jemput duduk, okay? Ya, yang berbahagia, yang dipertua umi sendiri akan mengajukan soalan. Silakan Dato Seri Manglima. Mohon kepastian bagi mic. Dato Seri boleh duduk saja di kursi, insyaAllah kita santai-santai ijtimak ilmiah kita pada malam ini. Mohon kepastian, sediakan mikrofon. Soalan di situ. Silakan. Itu Sri yang menghormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini kurang mendalam dalam pengalaman dan juga pengajarannya, cuma ingin bertanya sebagai seorang Muslim. Dalam Islam itu rukunnya lima. Yang pertama itu kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila Tuhan disembah, menyekamal Muhammad itu Rasulullah. Zamannya Nabi Allah Ibrahim, zamannya Nabi Ibas, Ismail. Waktu itu Rasulullah tidak ada. Adakah waktu itu Islamnya berbeda, belum disempurnakan? Ataupun ajaran Islam ataupun ajaran agamanya berbeda sebelum Rasulullah, kerana rukunnya Islam itu lima. Mungkin waktu zaman Nabi-Nabi dahulu ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, entahlah itu berbeda-beda pengajaran. Tapi di sini disempurnakan dengan itu kerana Rasulullah SAW. Jadi saya nak tanya sih Ustaz, perbedaan di zaman, adakah waktu zaman itu Nabi Allah Ibrahim, Ismail tidak ada kesempurnaan Islamnya itu, ya, ataupun ajarannya berbeda-beda sehingga diturunkan masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Baik, yang amat berhormat Dr. Syed. Nabi Adam berdoa ketika dia bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selepas itu Nabi Adam menambah doanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau berkat Muhammad. Antaghfirli, ampunkan dosaku. Adam menyebut Muhammad. Itu setengah orang confused sebab Muhammad datang sesudah Adam. Dari mana Adam tahu Muhammad? Allah bertanya. Allah bertanya bukan Allah tak tahu, Allah mahu tahu. Tapi Allah nak bagi tahu pada sesiapa sahaja yang mengecilkan Muhammad. Maka Allah tanya, dari mana engkau tahu Muhammad ada, wahai Adam? Kata Adam, lama khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku. Wa nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Aku pandang ada tertulis nama Muhammad di samping nama. Nama itu tertulis di kaki-kaki tiang-tiang arsy. Itulah dalil mengapa beberapa masjid menulis nama Allah Muhammad, Allah Muhammad. Lalu kemudian aku tak tahu nama itu siapa, tapi rasanya nama yang mulia tentulah bersanding dengan namamu, ya Allah. Maka aku bertawassul kepada Engkau melalui nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini disebutkan oleh Sayyid Ahmad, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib An-Tusohah. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan beberapa hadis tentang Adam minta ampun kepada Allah dengan menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persaksian bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasul utusan Allah, sudah ada sejak Adam alaihissalam berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Yang menjadi masalah adalah syariatnya berbeda. Makanya kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi-nabi itu kami jadikan syariat yang berbeza. Solat zaman Nabi Sulaiman tak sama dengan solat dengan zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak menyebut Nabi Sulaiman meninggal ketika sedang solat, padahal dia berdiri. Ketika lapuk tungkatnya dimakan rayap, dia jatuh. Kalau begitu solat zaman Nabi Sulaiman itu tak ada rukuk sujud, dia tegak saja berdiri. Sedangkan zaman Nabi Isa alaihissalam sujud. Itulah mengapa kita lihat pemimpin-pemimpin tokoh Kristian begitu sampai ke suatu kawasan, dia sujud. Sedangkan syariat sempurna zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua solat dalam nabi-nabi itu disatukan dalam solat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya solat Nabi Muhammad ada tegak, ada rukuk, ada sujud, ada tasyahud, ada salam. Maka innama, kata Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum, hari ini kusempurnakan alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Syariat berbeza tapi akidahnya tetap satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disempurnakan setelah datangnya Muhammad dalam bentuk yang zahir, yang nampak, kedatangan Muhammad anak Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, yang dilahirkan manusia bernama Aminah, lalu kemudian dalam bentuk yang nyata membawa syariat-syariat tadi yang disusun oleh ulama fiqah, solat, zakat, puasa, haji, jual beli, dalam bidang disebut dengan fiqah, lalu sunnah yang kedua tadi. Allahu a'lam. Kasih, kita masih buka ruang lagi. Silakan dokter. Assalamualaikum. Mohon pasti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. serangan pada Ustaz sekarang saya nampak hebat dan bertiup. Jadi bagaimana perasaan Ustaz terhadap ini hal ini? Saya manusia biasa yang ada rasa takut, cemas, sedih, marah, iba, ada emosi. Ketika Abu Bakar Siddiq di Jabal Thur berdua dengan Nabi Muhammad SAW, lalu Abu Bakar menengok kaki kafir Quraisy. Kalaulah orang kafir Quraisy itu memandang ke bawah ya Muhammad, nasib baik malam itu kafir Quraisy itu tengok ke atas. Kalau dia memandang ke bawah, pasti dia tengok kita. Apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini. Kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu salisuhuma, maka Allah yang ketiga. Apa pelajaran dari kisah hijrah itu? Bahwa orang selevel Abu Bakar pun tetap ada takut. Abu Bakar, apalagi Abu Soleh. Lalu kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar? Idhuma fil ghari, diabadikan dalam Al-Qur'an, menunjukkan kisah itu luar biasa. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, yang dijadikan ayat Al-Qarni judul buku, don't be sad. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi berbeza pertanyaan, berbeza ucapan Muhammad SAW dengan ucapan Musa. Musa juga mirip macam itu. Ketika di hadapannya Laut Merah, di belakangnya Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun, kita akan tertangkap wahai Musa. Fir'aun dah dekat nih, di hadapan kita Laut Merah, kita akan tertangkap. Kata Musa, kalla, tidak. Inna ma'iyya rabbi, saya di bersamaku ada Allah. Kenapa beza jawaban Muhammad dengan Musa? Muhammad mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Musa mengatakan ma'i, bersamaku. Karena sahabat Muhammad ketakutan, sedangkan sahabat Musa menakut-nakuti. Maka bila ada orang yang takut, Ustaz, macam manalah nasib kita nanti? Saya akan bagi tahu dia, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi bila ada yang menakut-nakuti saya, nanti bila Ustaz tertangkap macam mana? Kalilah, inna ma'iyya rabbi, saya bersamaku ada Allah, bersama engkau tak ada. Nampaknya bunyinya sombong aku, tapi tentu berharap doa orang banyak. Kadang-kadang kita ni menyangka bertuah, padahal sebenarnya kita ni menumpang tuah. Menumpang tuah doa orang-orang soleh dari Sabah, insyaAllah. Amin. Allah. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serbi bin Marmin dari Pertubuhan Islam Seluruh Sabah. Saya ingin penduan nama buku-buku yang perlu dibeli yang menyentuh tentang ilmu fiqah sampai kepada ilmu saud atau ihsan sebagai rujukan atau bacaan, agar nanti ilmu yang sepatutnya kita miliki itu dapat kami rujuk dengan kitab-kitab tersebut. Maksud saya sini adalah senarai nama kitab-kitab. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Akidah, fiqah, tasawuf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah, kitabnya di dalam Abul Hasan Al-Ash'ari, Mazhab Ash'ari, Al-Fusulul Hamidiyah, untuk pelajar mutawassithah, Al-Fusulul Hamidiyah. Lalu kemudian di atas itu adalah Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. itu yang selalu dipelajari di pondok-pondok sekolah agama. Al-Husulul Hawadiyah ada sufi ala Abil Barahin, Aqidatul Awam. Tapi bila yang nak simple, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, ditulis oleh Kiai Haji Idrus Romli, sifat 50, sifat 20 dengan lawannya sekali, kemudian sifat jaiz, sifat mustahil, sifat wajib, semua dia kumpulkan 50, sifat 50 untuk supaya mudah yang bahasa Melayu. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang fiqah, asas sekali matan taqrib, selepas itu naik ke atas fathul qarib, naik lagi ke atas i'anatut talibin, naik lagi ke atas al-mahalli, kalau nak lebih besar lagi al-majmu' syarah muhasab, induk-induk asas. Ada kitab-kitab lain sebagai kitab-kitab tambahan. Tapi kalau nak yang bahasa Melayu, fiqh Islam Sulaiman Rashid. Sulaiman Rashid daripada Azhar University, orang Lampung, Sumatera, tahun 1935 dia dah dapat syahadah alamiah. Dan masa dia menulis itu, Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah bagi mukaddimah. Maksa dibaca oleh Abdul Karim Amrullah, buku ni sangat baik. Apa kata Hamka? Andai aku menulis, belum tentu bahasanya sebaik ini. Pujian Hamka. Saya selalu bagi pelajar yang asas sekali, supaya dia boleh bezakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana sunat, mana sunat muakkad. Fiqh Islam Sulaiman Rashid. Kemudian dalam bidang tasawuf, Bidayatul Hidayah, awal-awal dapat hidayah, Imam Al-Ghazali. Kemudian pula Irsadul Ibad, di bawah itu lagi, ditulis oleh Nawawi Al-Bantani, yang menulis kitab Marah Labid Fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Tapi kalau nak yang paling lengkap, lengkap-lengkapnya, bahkan psikologi Muslim, Islam juga banyak mengkaji kitab ini, Ihya Ulumuddin. Tapi orang Melayu susah nak baca Ihya Ulumuddin. Datang ulama Melayu yang membuat Ihya Ulumuddin itu menjadi simple, mudah untuk dibaca orang. Itulah dia kitab Sayrus Salikin. Sayrus Salikin itu sebenarnya intisari daripada Ihya Ulumuddin. Sayrus Salikin ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Falembani Palembang, Sumatera. Dan beliau meninggalnya di Kedah, masa kerajaan Kedah diserang oleh Siam. Bangkit semangat jihad dia, pergi dia dari Sumatera, pergi ke Kedah dan mati syahid. Nah, jadi jangan katakan orang tasawuf ini hanya memetik zikir tasbih dalam kelambu. Dia mati melawan Siam, masa kerajaan Siam menyerang kerajaan Melayu Kedah. Oleh sebab itu maka mereka sudah mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum mati. Sampai hari ini kitab Sayyid Salikin yang merupakan intisari Ihya Ulumuddin masih dikaji di beberapa surau, masjid, pondok di Sumatera, khususnya di Palembang, di Riau, masih ditulis oleh Syekh Muhammad Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Saya ingat itu karena namanya sama nama saya. Wallahu a'lam. Itulah tiga yang saya ingat tentang kitab-kitab untuk tiga spesialisasi. Ya, teruskan lagi. Silakan yang dibertua Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon penjelasan mengenai dengan rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Mohon penjelasan. Masih. Alam dalam bahasa Arab masih wallah. Itu arti alam. Segala selain Allah maka dia alam. Rahmatan lil alamin, Islam ini menjadi rahmat bagi segala. Adakah Islam ini menjadi rahmat bagi kambing? Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kambing? Tadi makan kambing. Bentuk seri bagi Ustaz makan kambing. Adakah Islam ini menjadi rahmat bagi kambing? Lalu kemudian datanglah seorang Arab menarik kambing tersiksa, lalu kemudian dia jatuhkan ke lantai, lalu kemudian dia asah pisau di mata kambing itu, di muka mata kambing itu dia asah. Nabi menengok itu marah. Apa kata Nabi? Aturidu atumitaha mautatin. Apakah engkau nak buat kambing ini mati berkali-kali? Dulu masa saya kecil, saya tengok pakcik nak potong kambing, kata datuk, kata nenek, jangan asah di mata kambing, jangan asah pisau di... Dulu saya sangka itu adat kita orang Melayu saja. Rupanya baru saya faham, rupanya itu hadis Nabi SAW. Tak boleh mengasah pisau di depan mata kambing, ditutup. Makanya telinga kambing yang panjang itu ditutupkan ke mata kambing. Nak potong itu, baringkan sisi kiri ke arah kiblat. Mata kambing itu ditutup dengan telinga dia panjang tadi. Kalau tak panjang, Ustaz, ambillah daun ke apa, potong. Karena kata Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik, sekali bunuh mati. Wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhabhah, kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Fal yuhidda syafratahu, pisaunya tajam. Wal yurih dhabihatahu, buat binatang itu mati tenang, jangan dia stres ketakutan. Maka rahmatan lil alamin, kambing pun dapat rahmat. Adakah semut-semut dalam pokok kayu? Kayunya di dalam tanah yang lapuk dapat rahmat. Ya. Karena kata Nabi, la ya bulan na ahadukum fil juhri. Jangan, maaf, jangan kencing di lubang tanah. Di lubang tanah orang kencing tak boleh. Sebab dua. Pertama, lubang tanah masakinul jin, tempat jin. Ini banyak jin mengamuk sekarang. Cuba orang rosakkan coba. Yang kedua, bahwa lubang tanah ada di dalam itu hasyarat, serangga, semut-semut. Semut yang dalam lubang tanah dapat rahmat, rahmatan lil alamin. Sekarang saya ditengokkan, ditontonkan video-video bagaimana orang menyiksa, membunuh binatang. Ada ditembak otak, ada di... Dalam Islam tak boleh bunuh binatang. Datang seorang sahabat menghidupkan api di sarang semut. Dihidupkan. Nabi menengok, Nabi marah. Kata Nabi, la yu'adzibu bin nar ila rabbun nar. Tak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb pemilik api, Allah SWT. Adapun bila dia mengganggu, boleh bunuh. Sekali pukul mati. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sembahyang. Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam, bunuh. Dua yang hitam itu ular dengan kala. Handphone tak? Sebab saya dulu di Maghrib ada sembahyang, bunyi handphone dia mati. Lepas sembahyang kawan tanya, kenapa awak matikan handphone? Bunuhlah dua yang hitam walaupun sembahyang. Ini tak betul. Ini kias ma'al farid. Tak boleh dikiaskan binatang dengan handphone sebelum sembahyang itu matikan dulu. Bukan sedang sembahyang. Saya tak cerita tentang manusia. Kalau kepada binatang begitu rahmatnya, apalagi kepada manusia. Satajiduna rijalan fis sawami. Khutbah Nabi masa melepas tentara ke Mu'tah. Ada satu kawasan namanya Mu'tah. Nanti kamu akan merebut Mu'tah. Satajiduna rijalan fis sawami. Kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang di temple, church, padri, pendeta. La ta'ridulahu, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murti'a, jangan bunuh budak kecil. Wa la syaifan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqtula tahdimu buyuta, jangan rusak, jangan rosakkan rumah. La taqta'unna syajaratan, jangan cabut pokok kayu. La taqtiranna nakhlan, jangan potong pokok korma, karena korma makan mereka. Mana akhlak ini? Oleh sebab itu, seorang perempuan bernama, yang menulis buku History of God, kemudian dia tulis bestseller, dia tulis buku satu lagi History of Prophet Muhammad. Di situ dia sebutkan Karen Armstrong, Di situ dia ceritakan bagaimana dulu ketika mereka merebut Palestine, Baitul Maqdis, seorang penguasa non-muslim berjalan di atas sungai Dar. Dia sembelih manusia sampai kuda dia boleh berenang dalam lautan darat. Tapi manakala Islam mengambil kekuasaan Palestine dengan aman dan damai, kunci pintu Palestina diserahkan kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Saya tak nak bagi kunci Palestine kecuali langsung kepada Umar bin Khattab. Bila orang lain saya tak nak. Sebab dia nak tengok Umar tu macam mana. Dia sangka Umar bin Khattab akan datang dengan baju sutra, dengan baju emas, dengan... Tiba-tiba dia tengok dari kejauhan ada dua orang naik unta. Dua orang. Satu di bawah, satu di atas. Kalau dah dekat, dia tak tahu yang mana Umar bin Khattab. Sedang Umar dengan hamba sahaya dia berganti-gantian. Bila aku letih, aku di atas, kau di bawah. Ya, kita berganti. Dah dekat ke pintu Palestin, kebetulan masa itu giliran Umar di bawah, budak dia di atas. Terkejutlah sang pemegang kunci Palestin. Inikah Umar bin Khattab itu? Ya. Ternyata mereka dimuliakan, dihormati, bukan kerana yang lain-lain, tapi kerana ada rasa takutnya dalam hati kepada Allah. Ada rasa takutnya dalam hati kepada Allah. Rasa takut itulah yang membuat musuh itu takut, gentar. Nuzitu birra'bi, nusirtu birra'bi, masirata syahrin, kata Nabi. Aku diberikan Allah pertolongan, musuhku takut dalam perjalanan sebulan. Sebulan lagi Nabi belum sampai, musuh sudah ada rasa takut. Itu juga yang dialami Umar bin Khattab. Sebulan lagi Umar nak sampai, musuh itu datang. Tapi saya cakap je, musuh saya tak takut. Wallahualam. Baik, kita buka satu saja lagi kepada golongan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahidatul Husna binti Zuldin, pencara dari Universiti Malaysia Sabah. Saya nak tanya satu soalan kepada Ustaz. Apa pendapat Ustaz tentang istilah Islam Kalimatul Ulia, yakni Islam adalah agama yang tertinggi? Apa pendapat Ustaz tentang istilah yang itu? Terima kasih. Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah semua yang mati syahid itu syahid? Apakah semua orang yang mati berdarah-darah, mati syahid itu syahid masuk surga? Kata Nabi, siapa yang berjuang litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Itu kalimat maksudnya. Yang mati syahid itu hanya kalau dia berjuang kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat Allah tinggi, kalimat selain Allah rendah. Agama Allah tinggi, selain agama Allah rendah. Kalimat mengatakan kalimatullahi al ulia dari sunnah, dari hadis Nabi, bukan dibuat oleh ulama. Saya nak jelaskan mana yang dibuat ulama, mana yang dari hadis. Contoh, solat tahiyatul masjid itu bukan dari Nabi, itu sah, ulama buat. Nabi hanya mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid, bila kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai solat dua rakaat. Tapi Nabi tak ada sebut tahiyatul masjid. Datang ulama bagi nama. Apa nama dia? Tahiyatul masjid. Sebab bila tak kita bagi nama, kita susah jawab. Ustaz sembahyang apa tadi? Saya sembahyang apabila kamu masuk masjid, jangan duduk kecuali dua rakaat. Saya nak bagi tahu, ini Quran, ini hadis, ini ulama. Puan pencara kata litakuna kalimatullah yal ulya, itu bukan ulama, tapi Nabi menyebut. Apa maknanya? Bahwa yang paling tinggi, segala yang tinggi adalah segala yang dikaitkan kepada Allah. Abdun, hamba, budak, sahaya, rendah. Tapi bila hamba itu dilekatkan dengan Allah, maka naik derajat dia. Abdullah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Salam. Nah, bait rumah, kita semua punya rumah. Rumah biasa saja, tapi manakala rumah itu disandingkan dengan Allah, maka dia paling tinggi. Baitullah, Abdullah, utusan. Kamu siapa? Saya utusan dari pengetua kampung. Utusan. Tapi manakala utusan itu disandingkan dengan Allah, maka dia tinggi. Rasulullah, Baitullah, Abdullah, Rasulullah. Lalu kemudian kita ini disebut dengan Ibnu Amatillah. Kita anak dari hamba Allah, budak sahaya. Kalau saya punya sahaya, punya budak, dia bekerja, maka hasil kerja dia bukan punya dia, tapi punya saya. Budak, kau pergi bekerja di kebun, gaji engkau punya aku. Budak saya tadi punya anak, anak dia punya saya, boleh saya jual. Maknanya apa? Kalau sudah menghambakan diri pada Allah, kita tak punya apa-apa. Harta kita, nyawa kita punya Allah. Allah dah beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah sudah memberi diri kita dan harta kita sudah pernah dibeli Allah. Dengan apa Allah membeli? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Aku beli dirimu dengan hartamu, aku bagi engkau surga. Barang yang sudah dijual tak boleh dijual dua kali. Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka makna litakuna kalimatullah yang mulia, Allah segala. Jadi kalau masih lagi mengedepankan yang lebih diutamakan adalah diri kita, kuasa kita, harta kita, belum lagi sampai pada makna litakuna kalimatullah yang mulia. Allah. Generasi inilah yang kita tanamkan dalam pikiran mereka, dalam akal mereka, berjuanglah engkau. Kadang ada manusia dia berpikiran simple, sederhana saja. Nanti bila engkau dah besar, kau kerja, makan, nikah, rumah, kereta, dah. Apa beza dengan kucing? Coba kita tengok Muhammad Al-Fatih, masa ayah dia memandikan dia dari tepi sungai. Apa kata ayah Muhammad Al-Fatih? Nah, itu di seberang sungai sana, seberang lautan sana, itu namanya benteng tembok Konstantinopel. Nanti kau akan rebut itu. Itu yang terekam di dalam kepala Muhammad Al-Fatih. Sampai akhirnya manakala dia berusia 21 tahun, dia rebut itu, dirobahlah Konstantinopel menjadi Istanbul. Sebab itu maka kita tanamkan kepada kepala anak-anak kita, kamu akan menjadi penolong agama Allah. Kamu akan menjadi apapun di masa akan datang. Dia boleh menjadi doktor, dia boleh menjadi ahli agama, dia boleh menjadi apapun, tapi semuanya untuk menolong agama Allah. Litakuna kalimatullah yang mulia, supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Tak sanggup Allah mengangkat. Wa may yanqalib ala aqibaihi, andai semua manusia di dunia ini murtad, na'udzubillah, falan yadurallaha syai'a, Allah tak rugi walau sikit pun. Lalu kenapa kita disuruh menolong agama Allah? In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki kamu. Saat berhadapan dengan Allah tak ada kaki yang kuat, tapi Allah bagi kekuatan. Ini yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Bukan setakat makan, kereta, rumah. Kerana itu semua akan hilang, akan sirna, akan tak membawa apa-apa. Tapi ada yang lebih penting, ma tak buduh namim ba'di, bila aku mati nanti kau akan sembah aku. Wallah. Baik, terima kasih yang mulia Ustaz dan Kongsi soalan syarat anda. Saya percaya masih banyak yang tuan-tuan dan puan-puan ingin ajukan soalan, namun kita tetap menyediakan program bicara dakwah bersama dengan yang mulia Ustaz bersama ini. Dan insyaAllah besok pagi kita akan bersama lagi dengan Ustaz di Masjid Madaraya Kota Kinabalu selepas subuh. Dan pada sebelah pagi, 9 pagi, antara 9 pagi ke 12 tengah hari, bicara umum di Dewan Saadah Mislah Muiz Kota Kinabalu. Dan pada malam insyaAllah kita akan bawa secara istimewanya yang mulia ke pekan ataupun daerah Papar, yang mana bersempena dengan Mal Hijrah, sebutan mereka daerah Papar. Mohon tonton jangan balik dulu sebab kita ada sesi bergambar secara ramai-ramai. Tuan-tuan tolong jangan keluar dulu ya. Saya cuma iklankan sedikit acara yang boleh ustaz ini. Esok malam 8 hingga 10 malam di Padang Bandaran Padang Pekan Papar. Bersama dengan malam sambutan malam hijrah peringkat yang Papar dan juga Papar Islamic Art Festival yang dianjurkan oleh yang berhormat Datuk Aidi. Dan pada hari yang ketiga, pada 15 hari bulan September, Ahad, pada 5 pagi hingga 7 selepas subuh, kita adakan kuliah subuh bersama dengan yang mulia ustaz di Masjid Puncak Taqwa Kinarut. Dan kemudian pada 9 pagi hingga 12 bicara belia khas untuk para belia disediakan di Masjid Jalan Negeri Sabah. Dan pada malam ya, 8 hingga 10 malam bicara umum di Masjid Daerah Putatan. Dan pada hari keempat 16-19 September pada hari Senin selepas subuh ke tempat Masjid Nurul Hikmah Bukit Padang Luyang bicara subuh. Dan pada pukul 9 pagi kita khaskan untuk wanita. Jangan merasa kecil hati walaupun soalannya tidak dapat diajukan pada malam ini. Tuan-tuan simpan dulu soalan itu ya, insyaAllah pada 9 pagi hingga 12 pada 16 September kita akan tampilkan semula yang mulia ustaz di Dewan Sa'adah Wisma Muiz dengan membawakan isyarat wanita khas untuk wanita sahaja. Suami yang mengantar boleh berada di luar dewan, insyaAllah. Baik, terima kasih. Dan pada malamnya pula pada Masjid Negeri juga kita akan bicara umum. Terima kasih yang mulia. Pada dasarnya secara jujurnya, makin kita dengar, makin kita hayati, makin terasa haus dan dahaga akan curahan ilmu itu. Namun tuan-tuan dan puan, insyaAllah saya sudah mewawarkan Ustaz Abdul Samad, kita akan berada di beberapa lokasi ini. Tuan-tuan berilah ke lapangan, mudah-mudahan kita dapat terus menyokong program-program dalam usaha meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saja pun sebenarnya lagi para pengiring yang mulia ustaz itu dapat sama-sama mengiring yang mulia Ustaz Samad kembali kursi utama untuk kita mengadakan sesi bergambar bersama-sama dengan yang amat berbahagia Tuan Puan yang amat berhormat Ketua Menteri dan yang amat berbahagia Isteri Panglima, Isteri Ketua Menteri dan seluruh dif-dif kehormat kita. Mohon tuan-tuan jangan bergerak dulu, kita ada sesi bergambar beramai-ramai dengan yang mulia ustaz. Silakan pengiring kita bersama-sama dengan pengiring yang mulia ustaz. Kita laptop kasihan. Kita jemput para juru kamera untuk berada di pentas utama untuk memberikan shoot yang terbaik untuk sesi fotografi ini. Terima kasih atas perkongsian ilmiah. Menjemput ya. Tentunya bergerak dulu. Mari kita sama-sama rekamkan kenangan yang paling terindah ini. Mudah-mudahan yang akan terselakar sepanjang zaman. Jangan. Sesi bergambar malam ini maka selesai sudah bicara khas kita pada malam ini. Dan insyaAllah kita bertemu dalam lokasi-lokasi yang telah saya sebarkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, diumumkan keberkatan yang amat berbahagia Tok Puan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Norida Tan Sri Datuk R.M. Jasni beredar meninggalkan majlis diringi yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdul Ketua Menteri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Suryani binti Datuk Haji Syaib dan yang berhormat Datuk Haji Aidi bin Haji Mokhtar binti Undang dan Haji Bagan Negeri dan yang berbahagia Datin Haji Faridah binti Haji Muhammad serta dif-dif kehormat. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.